Sabarlah cintaku, hanya sementara. Kau harus dengannya, kau harus bersamanya kini. Sabar, sabarlah cintaku, takkan selamanya. Karena sebenarnya kau tahu sesungguhnya aku. Aku yang paling kau cinta, aku yang paling kau mau. Rahasiakan aku sedalam-dalamnya cintamu. Aku yang pasti kau cinta, aku yang pasti kau mau selamanya di hidupmu. Aku kekasihmu. Sabar, sabarlah cintaku, hanya sementara. Kau harus dengannya, kau harus bersamanya kini. Sebenarnya kau tahu sesungguhnya aku. Aku yang paling kau cinta, aku yang paling kau mau. Rahasiakan aku sedalam-dalam cintamu. Aku yang pasti kau cinta, aku yang pasti kau mau selamanya di hidupmu. Aku kekasihmu. Tolong aku sampai.